Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia ini. Pada hari ini hari Jumat tanggal 14 Rabiul Tsani 1430 Hijriah. Pada khutbah pada hari ini kita akan membicarakan sebuah ibadah yang tidak mengenal tempat, yang tidak mengenal waktu, ibadah yang harus dikerjakan kapanpun, ibadah yang tidak terkenal dengan sebuah musim, ibadah yang tidak bisa dikerjakan hanya satu kali dalam sehari semalam, bahkan ibadah tersebut harus dikerjakan atau wajib dikerjakan 5 kali sehari, yaitu ibadah salat yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 kali sehari. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini diwajibkan kepada seluruh hamba tanpa terkecuali, yang besar, yang kecil, yang lemah, yang kuat, laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, seluruhnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ibadah salat ini, kecuali wanita yang haid dan wanita yang dalam keadaan nifas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat, orang kalau meninggalkan ibadah salat, seorang hamba Allah yang meninggalkan ibadah salat dengan sengaja, maka dia sudah keluar dari lingkaran keislaman dia. Dia sudah keluar dari agama Islam. Dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpendapat bahwasanya tidak ada satu ibadah pun yang ditinggal oleh seseorang yang meninggalkannya akan mendapatkan kekufuran kecuali ibadah salat. Mereka tidak pernah berpendapat kalau seandainya ada seorang hamba Allah yang meninggalkan suatu ibadah maka akan mengakibatkan kekufuran kecuali salat. Artinya tidak ada bagi pendapat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebuah ibadah yang ditinggalkan mengakibatkan kekufuran kecuali salat 5 waktu. Ini saking pentingnya para ikhwah sekalian masalah salat ini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bainar rajuli wasyirki wal kufri illa shalah." Ya, artinya tidak ada perbedaan antara seseorang atau perjanjian atau batasan antara seorang muslim dengan kekufuran dan kesyirikan kecuali salat. Dalam hadis lafaz yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ahdu allazi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar." Artinya, perjanjian antara kami dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah permasalahan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sudah kufur. Oleh sebab itu, salat adalah amal ibadah yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Wa in saluhat saluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali." Artinya, amal ibadah yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat oleh Allah atas seorang hamba adalah masalah sholat. Barang siapa yang sholatnya benar, maka seluruh amal perbuatannya benar. Barang siapa yang sholatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya buruk. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Wa in fasadat faqad halak wa khasir. Faqad khaba wa khasir." Aika maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jika dia salatnya benar, maka dia sudah beruntung dan sukses. Dan jika salatnya buruk, maka dia sudah buntung dan rugi. Inilah keutamaan salat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sholat yang lain adalah sholat ibadah hukum pertama kali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam setelah syahadatain. Ibadah hukum yang pertama kali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah sholat. Kemudian ketika diwajibkan sholat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, yang tidak pernah ada seorang makhluk pun yang pernah sampai ke tempat tersebut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu masalah salat. Kemudian, salat adalah akhir wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terbaring di pembaringan beliau dalam keadaan sakit keras, beliau masih sempat-sempatnya berdoa sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akhiru ma awsa Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah wa ma malakat aymanukum. Artinya, hal yang paling terakhir yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah, wahai umatku jagalah salat, wahai umatku jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak sahaya kalian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tidak diberikan keringanan untuk meninggalkannya. Tidak ada ceritanya sholat diberikan keringanan kepada siapapun. Sampai kepada orang yang sakit pun tidak akan diberikan keringanan untuk meninggalkan sholat. Kalau seandainya dia sakit, maka dia harus berdiri. Kalau seandainya tidak sanggup untuk berdiri, dia boleh duduk. Kalau seandainya tidak sanggup untuk duduk, maka dia boleh berbaring. Dan kalau seandainya dia tidak sanggup untuk menggerakkan tubuhnya, maka boleh dengan isyarat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dalam keadaan genting di antara hidup dan mati, seseorang tidak boleh meninggalkan salat. Di antara di hadapan musuh, yang mana musuh bisa kapan saja dia membunuh dia, tetapi tidak diperbolehkan untuk meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum farijalan aw rukbana." Jika kalian takut untuk mengerjakan salat, maka kalian boleh dalam keadaan berlari atau dalam keadaan menunggangi sebuah hewan tunggangan. Bagaimana kalau seandainya dalam keadaan yang damai di tengah kota tidak ada kegentingan, maka lebih wajib lagi. Dalam keadaan perang pun, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk orang mengerjakan salat. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'ala shalawati was-salati wusta wa qumu lillahi qanitin." Artinya, perhatikan artinya, wahai manusia, hamba-hamba Allah, jagalah selalu. Hafizu itu artinya bukan hafizu. Ya, jagalah selalu, selalu terus-menerus. Jagalah akan sholat lima waktu dan sholat yang pertengahan. Para ahli tafsir menafsirkan bahwasannya sholat pertengahan adalah sholat asar. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, maka perintah yang paling banyak yang diingatkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah adalah perintah masalah salat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin yang muslim, dia akan membuka harinya dengan salat dan akan menutup harinya dengan salat. Ini sebuah rahasia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kali setelah kita bangun dari tidur kita, maka kita harus mengerjakan sholat subuh. Kemudian ketika kita mau tidur lagi, setelah kita menutup seluruh amal perbuatan kita, maka kita harus mengerjakan sholat. Sholat apa? Sholat isya. Ini menunjukkan rahasia sangat dicintainya sholat oleh Allah, kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bapak-bapak, kalau seandainya lihat di dalam surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Perhatikan, ayat pertama Allah berfirman, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Orang-orang yang beriman, mereka telah beruntung. Siapa orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat yang paling pertama yang dimiliki oleh orang beriman adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang menjaga sholatnya, khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, ayat ketujuh, ayat kedelapan, ayat kesembilan. Di akhir sifat, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan sifat orang yang beriman. وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Yaitu orang-orang yang selalu menjaga akan sholatnya. Jadi di ayat per ayat kedua Allah mengingatkan sifat orang yang beriman yang beruntung adalah orang yang selalu menjaga sholatnya, khusyuk di dalam sholatnya. Di akhir sifatnya, di ayat yang kesembilan, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya termasuk sekali lagi orang yang beruntung, orang yang beriman adalah yang selalu menjaga akan sholatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholat, orang yang selalu menjaga sholat, dan ini antum perhatikan, akan terlihat cahaya di wajahnya, cahaya di hatinya. Orang yang selalu menjaga sholat akan baik badannya dan juga akan baik hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan melarang seseorang untuk berbuat perbuatan fahsya dan kemungkaran. Kemudian para ikhwah sekalian, sholat adalah sumber kekuatan seorang yang beriman. Perhatikan sebuah ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan mengerjakan kesabaran dan sholat. Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, berarti sholat termasuk sumber kekuatan. Artinya, kalau orang ingin kuat, mendapat kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka minta tolonglah kepada Allah dengan mengerjakan kesabaran dan sholat lima waktu. Kemudian, sholat sumber rezeki. Orang yang biasanya kurang rezekinya, maka jaga sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuku. Artinya, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah dengan mengerjakan sholat tersebut. Kami tidak akan minta rizki kepadamu, akan tetapi kamilah yang beri rizki kepadamu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sedang mengerjakan sholat, dia sedang mendapatkan kemuliaan tiga. Syaraful ibadah, kemuliaan ibadah dari sholat tersebut. Kemudian syaraful munajat, kemuliaan untuk berdoa di dalam sholat tersebut. Yang ketiga, syaraful buqah, kemuliaan tempat ketika mengerjakan sholat tersebut. Tempat laki-laki untuk mengerjakan sholat adalah tempatnya di masjid. Bahkan orang-orang yang pada waktu subuh, waktu gelap, dia berjalan ke masjid untuk mengerjakan sholat subuh, mereka pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang terang, yang sempurna. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, basyiril masyain bin nurit ilal masajid bin nurit tamiyah wal qiyawah. Artinya, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang pergi ke masjid-masjid pada, saya ulangi hadisnya kurang, basyiril masyaina fil zulami bin nurit tami yaumal qiyamah. Artinya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan pada waktu kegelapan ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu subuh. Dengan apa kabar gembiranya? Bin nurit tami yaumal qiyamah, dengan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, kita harus tanya pada diri kita, pada subuh hari ini kita sholat di mana? Sholat di mana kita subuh pada hari ini? Apakah kita tidak mau ingin mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat, yang mana setiap manusia haus akan cahaya tersebut, sangat membutuhkan akan cahaya tersebut pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, sholat sumber untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat adalah merupakan keadaan yang paling dekat dengan hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu bihil 'abdu baina rabbihi baina rabbihi fi sujud fa aqim fihi addu'a. Artinya, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Dan sujud dikerjakan ketika kita mengerjakan sholat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat sumber ketenangan dan kedamaian. Lihat saja orang yang jalan sholat, enggak tenang, enggak damai, sering rusuh, sering resah, sering gundah. Kalau ada masalah sedikit, tidak tahu mau kemana, ngapain. Kemudian mukul-mukul kepala, mukul-mukul lemari, ya bingung mau ngapain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal, "Arihna bis-salati ya Bilal." Wahai Bilal, berikanlah kami ketenangan untuk dengan mengerjakan salat. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mendapatkan ketenangan, mencari ketenangan dengan mengerjakan salat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin membicarakan orang yang salat tetapi ya, dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Subhanallah, orang ini dia tidak tahu berhadapan dengan siapa. Dia tidak tahu berhadapan dengan Allah yang maha pemberi rizki, yang maha kuasa. Allah yang kalau seandainya memberi, maka tidak ada yang bisa menghalangi pemberiannya. Allah yang kalau seandainya menahan pemberian, maka tidak ada seorang pun yang memberi pemberian kepada orang yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian besar dari orang yang sholat, dia khusyuk. Kemana? Bukan ke dalam sholatnya. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, ini saya belum selesai, pekerjaan saya belum selesai, sedikit lagi, ini sedikit lagi. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak benar-benar paham, dia berhadapan dengan Zat yang maha kuasa, yang maha pemberi rizki. Sehingga dia harus kembali kepada pekerjaannya meskipun dia di dalam sholat. Oleh sebab itu, banyak sekali, terutama mungkin yang berbicara di hadapan antum, banyak sekali orang-orang yang sholat, dia pikirannya kesana kemari, memikirkan itu, memikirkan ini. Ya, sampai-sampai dia tidak ingat berapa rakaat dia sudah sholat. Berapa rakaat dia sudah, apakah dia sudah rakaat kedua, rakaat ketiga, dan segala macamnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Mereka sholat, bukan gak sholat. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya lalai. ya tidak khusyuk, tidak hadir hati. Yang namanya khusyuk harus hadir hatinya, ya. Itu arti daripada khusyuk, hadir hati, yang apa yang dibaca paham, disempurnakan segala macam rukun dan sunnah-sunnahnya, itu yang khusyuk. Bukan yang harus menangis, enggak. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat juga di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai penduduk neraka, kenapa kalian masuk neraka Saqar? Apa yang mereka jawab? Qalu lam naku minal musallin. Artinya, kami bukan termasuk orang yang benar-benar sholat. Mereka sholat, akan tetapi mereka tidak khusyuk di dalam sholatnya. Oleh sebab itu, para ikhwah sekalian, ada lagi sebagian dari orang yang tidak mau jamaah di dalam sholatnya, khususnya laki-laki. Ini masuk seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qiyamah ayat 31 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih bagi yang malas untuk berjamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala saddaqa wala shalla, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Walakin kallaba wa tawalla, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran, yaitu dari sholat tersebut. Thumma zahaba ila ahli yatamatta, kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan lagak sombong. Aula lakafa aula, kecelakaan bagimu dan kecelakaan bagimu. Thumma aula lakafa aula, kemudian kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu. Ayah sabul insanu an yutrata suda, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para ikhwah sekalian, orang yang tidak mau berjamaah, yang mendengar azan kemudian dia pulang, dengar azan di pasar malah pulang ke rumah, sholatnya di rumah, ini seperti digambarkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 31 sampai 35. Begitu pula seperti orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mursalat ayat 48 sampai 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un." Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka rukulah, niscaya mereka tidak mau ruku. Ya. Kalau dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mereka malah pulang, mereka malah tidur lagi. Wailun lil mukadzdzibin, wailu yauma idzil lil mukadzdzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau salat berjamaah itu seperti orang munafik. Khususnya salat subuh dan salat isya. Itu seperti orang munafik. Coba lihat di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Sholatnya orang munafik itu gimana? Kenapa mereka paling malas sholat subuh dan sholat isya? Karena gak dilihat orang, gelap, gak dilihat orang. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dilihat orang, maka mereka mau ke masjid. Berarti orang-orang yang kalau seandainya ada temannya saja yang datang ke rumah, kemudian dia malu kalau seandainya dilihat enggak sholat jamaah, kemudian dia sholat jamaah, berarti ini mempunyai sifat orang munafik. Ya. Kemudian sholatnya orang munafik juga, yaitu ketika 5 menit lagi sebelum sholat maghrib, dia sholat asar. Ya. Kemudian ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah dari salat asar, maka azan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar, baru dia mengerjakan salat maghrib 5 menit salat asar dan maghrib. Itu adalah salatnya orang munafik. Hati-hati para ikhwan sekalian. Kemudian para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita harus menjaga salat kita dimanapun kita berada. Dan salah satu tanda orang yang menjaga salatnya adalah menyempurnakan rukun-rukunnya, menyempurnakan sunnah-sunnahnya dan syarat-syaratnya yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Rasul dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti perkataannya Abdullah bin Mas'ud dan Salman Al-Farisi. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "As-shalatu mikyal." Salat itu adalah timbangan. Ya, timbangan. Barang siapa yang menyempurnakan timbangannya, dia akan mendapatkan kesempurnaan dari pembeliannya. Barang siapa yang mencuri sholatnya, maka kalian sudah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaka bagi orang-orang yang mencuri dalam timbangan. Dalam surat apa? Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma, sholat itu seperti timbangan. Siapa yang menyempurnakan dengan sempurna, dia akan dapat timbangan yang sempurna. Dan siapa yang mencuri dari sholatnya dengan tidak menyempurnakan rukuknya, tidak tumakninah, kalau lagi sholat seperti ya lagi burung lagi matuk makanannya, atau seperti ayam lagi matuk makanannya, itu sering saya lihat tuh, subhanallah. Ya, khususnya duduk di antara dua sujud, dan khususnya juga dalam i'tidal. I'tidalnya sebentar sekali. Padahal Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika beliau sholat, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Ya, aku ketika sholat, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Yaitu beliau melamakan i'tidal. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keluar lagi sholat. Orang mungkin mengira beliau lupa dalam sholatnya. Tetapi itulah contoh daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwan sekalian, saking pentingnya salat juga, kita dianjurkan kalau yang mempunyai anak yang sudah berumur 7 tahun diperintahkan. Perhatikan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati." Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Perintah, asal hukum perintah dalam ilmu usulul fiqh wajib. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Muru abna'akum bis-shalah wahum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan sholat dalam keadaan umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum 'ashru sinin. Dan pukullah mereka kalau tidak mau mengerjakan salat dalam keadaan umur mereka 10 tahun. Hadis sahih. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu 'ala waqtiha. Ahabbul a'mali ila Allah as-salatu 'ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Ya, salat pada waktunya. Demikian apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.